Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pada pembahasan tafsir surah Al-Mujadilah ayat yang ke-12 dan 13. Kemarin sudah dibacakan beberapa asbab nuzul dari ayat yang ke-12 dari surah Al-Mujadilah ini. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, wa qala Ali ibn Abi Talhah, نعم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. Maka firman Allah Ta'ala, maka berikanlah sedekah sebelum kalian berbicara secara rahasia terhadap Rasul. وذلك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه. Asbab nuzul daripada ayat ini yaitu ketika kaum muslimin banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya justru semakin memberatkan mereka sendiri. Karena semakin banyak bertanya akan semakin banyak yang dijawab, berarti semakin banyak juga yang harus diamalkan. Apalagi apabila mau berbicara secara rahasia kepada Rasul, Allah perintahkan untuk bersedekah dahulu. Maka mereka berat atas perkara tersebut. Wa arada Allah an yukhaffifa 'an nabiyyih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hendak meringankan nabinya alaihi salatu wassalam. Falamma qala dhalika jamuna katsirun minal muslimin wa kufu 'anil mas'alah. Maka ketika turun ayat ini, yaitu perintah untuk bersedekah sebelum berbicara rahasia kepada nabi, maka kebanyakan kaum muslimin akhirnya tidak tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ba'da hadha, maka kemudian Allah turunkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13. A ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat, apakah kalian keberatan jika memberikan sedekah sebelum berbicara kepada Rasul? Fa in taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya, wataballahu alaikum, dan Allah Maha menerima taubat kalian, wa aqimus shalah, wa atuz zakah, maka tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Fasa'allahu alaihim wa lam yudhayyiq, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan kepada mereka dan tidak memberikan kesempatan. Itu jika tidak mampu sedekah, maka salatlah dan zakatlah. Kata Ikrimah wal Hasan al-Basri, ayat yang ke-12 ini nasakhat hal ayatul ladhi ba'daha, hukumnya dihapuskan dengan ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang ke-13, sa'ashfaqtum an tuqaddimu baina yadayna juwakum sadaqa ila akhirih. Waqala Sa'id bin Abi Arubah, berkata Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah wa Muqatil bin Hiyan, sa'ala an-nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ahaffuhu bil mas'alati faqata'ahumullah bihadhihi al-ayah. Ketika manusia banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka akhirnya terlalu banyak permasalahan yang ditanyakan dan terlalu banyak pula jawaban yang mereka terima sehingga mereka berat sendiri untuk beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala cegah hal tersebut dengan ayat yang ke-12 dari surah Al-Mujadilah ini. Kana ar-rajul minhum idza kanat lahu al-haja ila nabiyillah fala yastati'u an yaqdiyaha hatta yuqaddima bayna yaday sadaqah. Fashtada dhalika 'alayhim. Maka setelah ayat yang ke-12 tadi, apabila ada seorang yang punya kebutuhan secara khusus kepada Rasul ingin bertanya, mereka tidak mampu untuk bertanya sampai mereka bersedekah. Akhirnya mereka pun terasa berat atas perkara tersebut. Fa anzalallahu rukhsata ba'da dzalika, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan rukhsah, keringanan setelah kejadian tersebut. Ya. Yaitu pada ayat yang ke-13. Ini sebagai mansukh, sebagai nasikhnya, ayat yang sebelumnya mansukhnya, dihapuskan hukumnya, ditetapkan ayatnya masih. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian tidak mendapati sedekah tersebut, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala Ma'mar an Qatadah, "Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Ayat yang ke-12 ini, innaha mansukhatun ma kanat illa sa'ah min nahar. Ayat ini mansukh kecuali satu waktu di waktu siang. Wa hakadha rawa Abdul Razzaq, demikian pula diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Ayyub an Mujahid qala Ali ma 'amila biha ahadun ghairi hatta nusikhat wa ahsabuhu qala ma kanat illa sa'ah. Yaitu tidak ada yang mengamalkan sedekah ketika bertanya kepada Rasul, tidak ada satupun yang mengamalkan untuk bersedekah saat mau berbicara kepada Rasul kecuali hanya aku, Ali bin Abi Thalib. Jadi yang mengamalkan ayat itu yang mampu cuma Ali bin Abi Thalib mengeluarkan beberapa dinar. Dan akhirnya tidak bertahan ayat yang ke-12 tadi sampai turun ayat yang ke-13, ya, di dalam satu siang itu sendiri. Jadi berlakunya ayat yang ke-12 ini hanya beberapa waktu saja. Ya. Inilah ikhwan fillah jazakumullah untuk memberikan satu hikmah yang sangat besar bagi kita, yaitu kalau kita tidak membutuhkan pertanyaan, jangan bertanya. Itu akan memberatkan kita. Ya. Karena kebanyakan bertanya itu justru akan beratkan diri kita itu sendiri. Ya. Ketika tahu hukumnya berarti kita harus amalkan. Kalau kita yang tidak siap, kita hanya menumpuk-menumpuk informasi, menumpuk ilmu, tetapi justru tidak mampu mengamalkannya. Kemudian ayat yang berikutnya, qalu ta'ala alam tara ila alladziina tawallaw qauman ghadiba Allahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah engkau lihat kepada orang, kepada sebuah kaum yang Allah murki atas mereka, yang mereka bukan kalian dan kalian pun bukan mereka. Mereka suka bersumpah atas nama Allah untuk mendukung kedustaan mereka dalam keadaan mereka tahu mereka sedang berdusta. A'adallahu lahum 'adzaban syadida, Allah persiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. yang sangat dahsyat. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguhnya mereka ya adalah paling jelek apa yang mereka lakukan. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah tersebut sebagai tameng untuk melindungi diri. Fasadu an sabilillah. Akhirnya mereka pun menyesatkan dan tersesat dari jalan Allah. Falahum adzabun muhin. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Tidak bermanfaat bagi mereka harta mereka dan anak-anak keturunan mereka. Tidak bisa membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka dan kekal abadi di dalamnya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Hari di mana Allah bangkitkan mereka seluruhnya, kemudian mereka pun bersumpah di hadapan Allah sebagaimana bersumpah di hadapan kalian. Wa yahsabuna annahum 'ala syai'. Mereka menganggap akan bermanfaat sumpah tersebut. Ala innahum hum kadzibun. Ketahuilah mereka adalah para pendusta. Istahwadha 'alaihim syaitan fa ansahum dzikrullah. Syaitan telah menipu daya mereka, memperdaya mereka sehingga mereka dibuat lupa dari mengingat Allah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka adalah kelompok-kelompok partai para syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah sesungguhnya ya, kelompok yang mengikuti syaitan mereka adalah orang-orang yang merugi. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, munkiran 'alal munafiqin fi muwalatihim al-kuffara fil batini wa hum fi nafsil amr la ma'hum wala min ma'al mu'mini. Allah berfirman mengingkari orang-orang munafik ketika mereka tetap berloyalitas di dalam hati kepada orang-orang kafir. Maka ciri-ciri orang-orang munafik itu ngakunya muslim tapi lisannya mendukung orang-orang kafir, loyalitasnya hatinya membela orang-orang kafir dan menyudutkan orang-orang yang beriman. Dari sepanjang zaman demikian. Mereka walaupun secara badannya tidak bersama orang-orang kafir, tetapi tidak pula bersama dengan orang-orang yang beriman secara hatinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 143, mudabdadina baina dhalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka mudabdabina baina dhalik, amar, tidak kentara, tidak terlihat ya, antara mukmin apa kafir. Mau dikatakan mukmin, ucapannya kayak orang kafir. Mau dikatakan kafir, kelihatan sholat, kelihatan di masjid, kan susah. Mudzabdzabina baina dzalik, keadaannya itu mudzabdzab, samar-samar, abu-abu, nggak jelas. Kalau orang kafir jelas sana di gereja, kafir jelas sana. Nah ini di masjid ngakunya Islam, ya, sholat juga, tapi ucapannya kayak orang kafir, menghina orang-orang yang beriman. La ilaha ula, tidak terlihat bergabung dengan orang kafir, tidak pula bergabung dengan orang-orang yang beriman. Mau dikatakan bergabung dengan orang kafir juga ngakunya Islam, mau dikatakan bergabung dengan orang Islam juga mencela Islam, justru membela orang-orang kafir. Mudzabdzabina baina dzalik. Aman yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Dan barang siapa yang Allah biarkan mereka sesat, maka tidak akan ada jalan lagi untuk mereka mendapatkan petunjuk. Nah ini bahaya, ketika Allah biarkan orang itu berada di dalam kesesatan, maka ini sesuatu yang sangat berbahaya karena tidak ada jalan lagi untuk selamat dari kesesatan tadi. Wa qala hahuna, dan juga Allah berfirman di sini, alam tara ila alladheena tawallaw qauman ghadiba Allahu 'alaihim, yani al-yahud alladhi kana al-munafiqun yumaliunahum wa yuwalunahum fil batin. Itu orang-orang Yahudi, di mana orang-orang munafik secara zahirnya itu bersama orang yang beriman, berseberangan dengan orang-orang kafir, tetapi di batin mereka itu mendukung orang-orang kafir, mendukung orang-orang Yahudi. Saat itu ya Abdullah bin Ubay bin Salul. di mana dia zahirnya sholat, zahirnya bersama dengan para sahabat, tetapi mencela para sahabat, menghardik para sahabat, menghina para sahabat, dan memuji-muji orang-orang Yahudi, bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Faqala ta'ala ma hum minkum wala minhum, di mana mereka orang-orang munafik bukan bagian kalian, wala minhum, dan zahirnya tidak bagian dari orang kafir juga. Ai haula'il munafiqun laisu fil haqiqah minkum ayyuhal mu'minun, itu mereka orang-orang munafik bukanlah secara hakikat bagian dari kalian. Wala minal ladina yuwalunahum wa humul yahud, dan mereka pula bukan bagian orang yang kalian musuhi, yaitu Yahudi. Jadi kalau mau dikatakan Yahudi ya bukan Yahudi, dikatakan mukmin ya bukan mukmin. Ya. Dari ayat ini pula ikhwan fillah azakumullah diambil sebuah prinsip dalam ahlu sunnah bahwasanya sahabat itu tidak ada yang munafik. Dan orang munafik bukanlah sahabat. Dan orang-orang munafik di zaman Rasul itu sangat jelas nama-namanya. Dalam sejarah sudah tersebutkan sangat jelas. Dan sahabat pun sangat jelas siapa saja nama-namanya, kiprah-kiprahnya. Ya. Sehingga orang-orang munafik itu, walaupun mereka sholat, walaupun mereka mengaku Islam, benar-benar engkau bisa mengetahui mereka munafik dari ucapan mereka, dari bicara mereka. Ngakunya Muslim, tetapi memusuhi kaum muslimin, memusuhi orang-orang yang beriman. Itu demikian. Ya. Oleh karena itu, ikhwanan fillah rahimakumullah, kita harus membentuk loyalitas kita, kecintaan kita itu kepada orang-orang yang beriman. Ya, itu harus dibentuk dari jiwa-jiwa kita. Walaupun terkadang ada suatu mungkin perselisihan di antara kaum muslimin itu sendiri, tetapi jangan sampai loyalitas itu hilang, kecintaan sesama muslimnya itu jangan sampai hilang. Dari perkara sepele misalkan, perkara yang sepele yang kadang orang membanding-bandingkan dengan sesuatu yang tidak sebanding. Misalkan, kok kalau di negeri orang kafir mereka bersih, kok di orang-orang yang Islam kok negaranya tidak bersih? Ya karena bandingannya sama yang tidak bersih. Coba dibandingkan dengan yang bersih. Bandingkan negara kaum muslimin yang bersih dengan negara-negara orang kafir yang bersih. Perbandingan negara kaum muslimin yang kurang bersih dengan negara orang-orang kafir yang tidak bersih juga. Bandingannya begitu, jangan enggak apple to apple. Bahaya kalau seperti itu. Dibandingkannya misalkan negeri yang kurang menjaga kebersihan tapi dia muslim dengan negerinya orang kafir tapi mereka sangat cinta kebersihan. Ya perbandingannya jangan begitu. Akhirnya yang disalahkan adalah muslim kafirnya, yang dibela adalah kafir, yang disorot adalah muslim. Bukan begitu ya. Atau misalkan orang kafir kok disiplin sedangkan negeri kaum muslimin tidak disiplin ya. Seharusnya perbandingannya yang sama-sama disiplin dengan yang disiplin ya. Perbandingannya yang tidak disiplin dengan yang tidak disiplin. Orang-orang kafir yang tidak disiplin ya lebih banyak. Orang-orang kafir yang negerinya kotor-kotor, jorok-jorok ya banyak. Ya. Entah kenapa ya orang pulang dari luar negeri memuji-muji orang negeri orang kafir kemudian mencela negeri kita sendiri. Ya. Qala fi dinasakumullah. Ini harus dihilangkan sikap-sikap membanding-bandingkan seperti itu membawa daripada keimanan. Ya, seperti sebuah ucapan yang mungkin sepele tetapi ya besar juga. Ya. Misalkan mau di penjara coba lihat. Banyak yang namanya Muhammad misalnya. Tidak akan muncul ucapan seperti ini dari orang yang imannya beres, imannya sempurna, enggak mungkin. Iman dia jahil atau memang ya orang yang meremehkan nama yang besar tersebut, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafidinazakumullah, kenapa menyerangnya nama? Ya, padahal nama itu tidak bersalah. Ya, perilaku orangnya itulah. Namanya bagus. ya, tapi perilaku orangnya yang tidak bagus. Ya. Apalagi dijadikan sebuah lelucon, guyonan, nama-nama besar, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fi dinasakum Allah. Kita lanjutkan. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Dan kebiasaan orang-orang munafik, mereka berdusta untuk membela diri mereka dalam keadaan mereka tahu mereka sedang berdusta. Ayyal munafiqin yahlifuna 'alal kadhib. Orang-orang munafik mereka bersumpah dengan kedustaan. Wa hum 'alimuna annahum bi annahum kadhibuna fi ma harfu wa hiya al-yaminul ghamus. Dalam keadaan mereka tahu mereka sedang berdusta dengan sumpahnya, dan itu adalah sumpah palsu, dan itu dosa besar. Al-yaminul ghamus, sumpah, dia bersumpah dalam keadaan dia tahu yang sedang dia sumpah itu salah. Demi Allah saya melakukannya atau tidak melakukannya, padahal dia melakukannya. Ini namanya yaminul ghamus, sumpah palsu, dan itu dosa besar. Seorang muslim mungkin bisa terjatuh seperti itu, tetapi orang munafik itu menganggapnya sepele, menganggapnya sesuatu yang sangat ringan mereka ucapkan, dan untuk membela diri mereka berani bersumpah demikian. Wala yama fi mithli halihim al-la'in 'iyadan billahi minhu. Terlebih lagi keadaan orang-orang munafik yang terlaknat tersebut, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifatnya mereka. Fa innahum kanu idza qul ladzina amanu qalu amanna. Mereka kalau bertemu dengan orang yang beriman akan menyatakan kami beriman. Wa idza ja'u ar-rasul halahu lahu billahi innahum mu'minun. Kalau datang kepada rasul mereka bersumpah atas nama Allah bahwasanya mereka beriman. Wa hum fi dzalika ya'lamuna annahum yukadzibuna fima halafu yakdzubuna fima halafu bihi. Dalam keadaan mereka tahu mereka sedang dusta dengan sumpah mereka. Innahum la ya'taqiduna sidqa ma qalu. Karena mereka meyakini tidak meyakini apa kejujuran dari apa yang mereka katakan. Wa in kana fi nafsi al-amr mutabaqa, walaupun ya secara zahirnya itu sesuai. Dia ngaku beriman, dia sholat, tapi di dalam hatinya masih menyimpan kekufuran. Walihada syahidallah likadzbihim fi aimanin wa syahadatihim lidzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersaksi atas kedustaan mereka dalam sumpah mereka dan ya dalam persaksian-persaksian orang-orang munafik. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, a'adallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ay arsadallahu lahum 'ala hadzal sani'i. Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan bagi mereka atas perbuatan yang jelek ini al-'adzab al-alim, azab yang sangat pedih. 'Ala a'malihim as-sayyi'ati, yaitu atas perbuatan mereka yang begitu jelek. Wa hiya muwalatul kafirin wa nushuhum wa mu'adatul mu'minin. Apa bentuk pengkhianatan orang-orang munafik dan merupakan dosa besar yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu berloyalitas dengan orang-orang kafir, ya, cintanya sama orang-orang kafir, mendukungnya orang-orang kafir, dan membantu orang-orang kafir, dan justru memerangi orang-orang yang beriman. Wa hasyahum, dan menipu orang-orang yang beriman. Walihada qala ta'ala, walaikan indah Allah berfirman, ittaqadu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka mengambil sumpah mereka sebagai tameng, maka mereka sesat dan menyesatkan dari jalan Allah. Ay adharul imana wa abdanul kufra. Mereka menunjukkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Wattafaqu wattaqu bil iman bil aiman al kadhibati. Dan mereka berlindung diri dengan sumpah-sumpah dusta. Wadhanna katsiru mimma la ya'rifu haqiqata amrihim ya saddaqahum fahtarra bihim. Maka kebanyakan orang yang tidak tahu kehakikat keadaan orang munafik tersebut akan membenarkannya dan akan tertipu dengan keadaan orang-orang munafik. Fahasala bihadha saddun an sabilillah, sehingga terjadilah penyimpangan dari jalan Allah dari pihak yang bukan munafik. Jadi bisa saja Orang yang bukan munafik terbawa dengan orang-orang munafik karena provokasinya orang-orang munafik tersebut. Ya, riba'udina yang terjadi pada sekian manusia. Falahum azabun muhin, dan mereka diancam dengan azab yang menghinakan. Ai fi muqabati man tahanu minal halaf. Bismillahirrahmanirrahim bil aymanil kadhibatil hanisati. Yaitu sebagai balasan dari apa yang mereka rendahkan berupa sumpah atas nama Allah dalam sumpah-sumpah dusta mereka. Balasannya adalah azab yang sangat menghinakan. Nah, ini bahayanya ma'asyiral muslimin, provokasi-provokasi, makar-makar dari orang-orang munafik, di mana mereka akan berusaha meyakinkan orang-orang yang beriman. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, di antara manusia ada yang ucapan mereka itu membuat kalian takjub di kehidupan dunia. Ucapannya begitu indah, begitu menggelora, begitu menggugah jiwa, tetapi rupanya sesat dan menyesatkan. Sebenarnya kalau kita punya ilmu sedikit saja, kita bisa mengidentifikasi orang munafik tersebut. Apa bentuknya? Ya tadi, muwalatul kafirin wa ma'adatul mu'mini. Jadi dalam ucapannya yang indah tadi, ucapannya yang tadi seolah-olah ilmiah, intinya adalah membela orang kafir, memusuhi orang-orang yang beriman, menyudutkan orang-orang yang beriman, dan mengagung-agungkan orang-orang kafir. Ya, saya masih ingat mendengar seorang orang liberal ya. Bisa kita katakan banyak orang-orang munafik zaman sekarang itu dari kalangan orang-orang liberal. Silakan seperti itu. Karena ucapan mereka itu bisa kita katakan, mohon maaf, kurang ajar terhadap Islam. Contoh misalkan ketika Idul Adha, tokoh liberal itu pasang status. Sungguh naifnya, hanya demi sebuah ritual agama kemudian membantai ya, hewan-hewan yang tidak berdosa. Ya kita katakan, mana ada hewan yang berdosa? Ada hewan berdosa, hewan berpahala, enggak ada. Ya, tetapi dia subhanallah tiap hari makan McD, tiap hari makan KFC, enggak menganggap itu membantai hewan-hewan yang tidak berdosa. Tapi ketika ada orang-orang yang beriman, berkurban, taqarruban ilallah, dia marah dengan itu. Rasulullah SAW, ciri orang-orang munafik, gak usah anda sebut nama lah. Barangkali di akhir hidupnya berubah, kita gak tahu. Ada lagi yang tipe seperti itu, ma'asyiral muslimin. Mereka memuji orang-orang barat, memuji-muji orang-orang Nasrani. Mereka orang-orang Nasrani sangat bijak karena sejarah mereka begitu kelam, perang saudara, akhirnya mereka membuat sebuah konsensus, sebuah hukum mencegah peperangan di antara mereka. Tapi lihat orang-orang yang beriman, orang-orang kaum muslimin gak pernah belajar dari kasus peperangan antar saudara ini itu, sehingga mereka terus perang saudara kayak di Timur Tengah dan seterusnya. Ini orang kalau dicermati arahnya, intinya menyerang orang-orang yang beriman, membela orang-orang kafir. Kalau kita telusuri, ya pantas wong sekolahnya di Chicago, di Texas. Sekolahnya di sana. Ya. Pulang-pulang memberikan kuliah umum masalah sejarah Islam. Belajar sejarah Islamnya dari orang barat. Pulang-pulang kasih kuliah umum masalah tafsir. Belajar tafsirnya sama orang-orang Chicago. Kan aneh yang seperti itu, ma'asyiral muslimin. Maka intabi hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Walaupun menunjukkan titel yang banyak, menunjukkan ungkapan-ungkapan kata yang menakjubkan kita, hati-hati. Karena intinya adalah ya menghinakan orang-orang yang beriman, kemudian memuji-muji orang-orang yang kafir. Hati-hati yang seperti itu. Karena apa? Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terbawa sebagaimana Allah katakan ini. Sebagian orang yang Islam, masih muslim bukan munafik, terbawa, percaya dengan ya bualan-bualan orang-orang munafik tadi. Kenapa bisa percaya? Mereka bersumpah atas nama Allah. Berdalih, beralasan, membawakan ini itu dan semacamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu contoh kisah hadisatul ifad. Kisah di mana orang-orang munafik menuduh istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan keji. Yang menuduh siapa? Yang menuduh orang-orang munafik. Adakah sebagian sahabat yang percaya? Ada beberapa sampai dicambuk sahabat tersebut. Ada sahabat. Subhanallah. Sahabat yang imannya jauh di atas kita. Itu saja bisa tergelincir. Ya, walaupun bertobat di ujungnya, tetapi ingat, itu saja bisa tergelincir dengan provokasinya orang-orang munafik. Walaupun kalimatnya sangat halus. Ketika Aisyah dengan sahabat tersebut, Aisyah radhiyallahu anha naik di atas ontanya, kemudian ontanya di talinya itu dipegang sama sahabat tersebut. Kemudian ditutup orang-orang munafik. Satu pemuda dengan satu pemudi berduaan. Kira-kira apa yang dilakukan ya? Akhirnya orang yang dengar apa? Bertanya, oh iya ya, apa ya? Akhirnya apa? Tanya sampingnya lagi. Laki-laki perempuan jangan berdua, apa yang dilakukan ya? Akhirnya terus seperti itu pertanyaan. Akhirnya ada tuduhan yang lebih keji. Aisyah melakukan ini, Fulan melakukan ini. Nah, berawal dari pertanyaan dari orang munafik. Tapi langsung nancap di pikiran. Akhirnya bertanya-tanya. Nah ini kan bahaya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sesuatu yang sedikit bisa merebak jadi tuduhan yang sangat besar. Maka hati-hati ya, jangan pedulikan dengan berita-berita yang seperti itu. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, la tughni 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a ay la yadfa'a dhalika 'anhum ba'san idza ja'ahum, yaitu tidak bermanfaat dari mereka harta mereka, anak-anak mereka tidak bisa menyelamatkan dari Allah, tidak akan bisa membela mereka, menahan mereka dari azab yang sangat pedih ketika datang kepada mereka. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk-penduduk neraka. Hum fiha khalidun, kekal abadi dalamnya. Suma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, yawma yab'athuhumullahu jami'a ay yahshuruhum yawmal qiyamati an akhirin fala yughadir minhum ahada, yaitu mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dari awal sampai akhirnya, dan tidak ada di antara mereka yang mampu untuk berdusta lagi, menipu lagi, tidak akan mampu. Maka mereka fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, mereka pun bersumpah di hadapan Allah sebagaimana bersumpah di hadapan kalian. Wa yahsabuna annahum ala syai', mereka menganggap sumpahnya itu akan bermanfaat. Ayahlifuna billah annahum kanu alal huda wa istiqamah, yaitu mereka bersumpah dengan atas nama Allah di hadapan Allah bahwasanya demi Allah, wahai Allah, kami di atas petunjuk, kami ini istiqomah sampai mati Islam. Kama kanu yahlifuna linas fid dunya, sebagaimana dulu di dunia mereka pun sering berdusta atas nama Allah untuk supaya membuat orang-orang yang beriman percaya dengannya. Demi Allah, saya orang baik, saya orang yang jujur, amanah, dan seterusnya. Rupanya dusta luar biasa. Lianna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa bu'is 'alaihi. Dan ini ungkapan yang sangat luar biasa dari Ibnu Katsir. Siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia pun akan mati di atas sesuatu tersebut, dan dia akan dibangkitkan dengan sesuatu tersebut. Seorang yang banyak sumpah dusta semasa hidup, matinya pun demikian, dibangkitkannya pun nanti akan bersumpah-sumpah pada hari kiamat. Ya. Dalam hadis, yub'atsuna yawmal qiyamah 'ala ma matu 'alaihi. Orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan apa yang dia mati dengannya. Oleh karena itu orang-orang yang haji, mereka meninggal dalam keadaan ihram, mereka akan dibangkitkan dengan kain ihramnya. Orang-orang yang mujahid fisabilillah, ya, mereka syahid di medan tempur, maka mereka akan bangkit dengan pakaian perangnya, dengan luka-luka yang ada di tubuhnya. Hanya saja lukanya tersebut yang dulunya darah, ya berubah menjadi wangi misik. Itu saat dibangkitkan. Adapun keadaan secara umum yang meninggal secara standar-standar saja, mereka bangkitkan dalam keadaan uratan hula, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang baju dan tidak dikitan. Adapun awal mayuksa Ibrahim, pertama kali yang dikasih pakaian nanti adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi secara umum ma'asyiral muslimin, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa bu'ila 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang dia hidup dan dia mati dengannya. Maka semoga kita mati dalam keadaan di atas Islam yang hak, di atas iman, di atas sunnah, istiqamah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk menuju proses itu, ya kita harus biasakan dalam keseharian kita, ya Islam yang sebenarnya, berpegang teguh dengan sunnah. Wa ya'taqiduna anna dzalika yanfa'uhum 'indallah. Mereka menyangka bahwasanya itu akan bermanfaat di sisi Allah, kama kana yanfa'uhum 'indannas, sebagaimana dulu bermanfaat di hadapan manusia. Wa yajurruna 'alaihim al-ahkam adh-dhahirah, karena manusia akan memberikan hukum secara zahir saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui yang nampak dan tidak nampak. Walihada qal wa yahsabuna annahum ala syai, mereka menyangka bahwasanya sumpahnya akan bermanfaat. Ai halafahum dzalika li rabbihim, mereka bersumpah ya di hadapan Rabb-nya. Suma qala ta'ala munkiran alaihim husbanahum, kemudian Allah berfirman mengingkari prasangka mereka, ala innahum humul kadzbun, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah pendusta. Fa'akadal khabar anhum bil kadzib, Allah Subhanahu wa taala tekankan berita bahwasanya mereka itu para pendusta. Ya, mereka adalah para pendusta. Maka kita harus melatih diri kita, apa yang kita ucapkan itu dari hati. Jangan terbiasa melakukan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang bukan dari hatinya. Bismillah. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا الزهير عن السماك بن حرب قال حدثني سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه بهوزني ابن عباس من ترتاكا أن نبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجرته وعنده نفر من المسلمين قد كاد يخلص عنهم الظل. Bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di naungan dari batu dari kamarnya, dan sisinya ada beberapa kaum muslimin. Ya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innahu sayatikum insanun yanzuru bi'aini syaitan fa idza atakum fala tukallimu, sesungguhnya akan datang kepada kalian manusia yang memandang dengan mata-mata syaitan. Kalau orang tersebut datang kepada kalian, jangan ajak bicara mereka. Wajah rajulun azraq, tiba-tiba datang seseorang, ya, bermuka asing. Fada'ahu Rasulullah fakalmah, maka Rasulullah memanggilnya dan mengajak bicara kepadanya. Alaman tashtumuni anta wa fulan wa fulan, maka kemudian Rasulullah mengatakan, atas apa kalian celah aku yang kau lakukan dan fulan dan fulan. Nafara da'ahum bi asma'ihim, yaitu beberapa orang yang disebut nafarun da'ahum bi asma'ihim, beberapa orang yang disebut oleh namanya oleh Nabi, tapi di hadisnya tidak disebut sini. Yaitu apa yang kamu bicarakan dengan fulan dengan fulan. Qala fantalaqa ar-rajul fada'ahum fahalafu lahu wa'tadaru ilaihi, kemudian orang tadi wong sudah ketahuan oleh Nabi sedang mencela Nabi, kemudian dia bersumpah atas nama Allah meminta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud saya demi Allah maksud saya bukan begitu, demi Allah. Qala fa anzalallahu, maka Allah turunkan firman-Nya, fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, Mereka akan bersumpah baginya sebagaimana mereka bersumpah dulu. Wa yahsabuna annahum ala syai, dan mereka menyangka bahwasanya akan bermanfaat sumpah tersebut. Ala innahum humul kadzibun, ketahuilah mereka adalah orang-orang yang berdusta. Inilah ma'asyiral muslimin, hatta mereka sudah ketahuan ketangkap basah saja masih bersumpah. Karena apa? Mereka tahu orang-orang yang beriman itu akan sangat menghormati sumpah atas nama Allah. Ya. Fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu, silakan. Barakallahu fikum. Qolana fi dinin azzakum Allah. Qala al-Imam Al-Katsir rahimahullah, وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين. Maka setelah orang-orang munafik itu ketahuan kemunafikannya, mereka akan mencari uzur, mencari alasan untuk melindungi diri, sebagaimana Allah khabarkan mengenai keadaan orang-orang musyrikin dalam surah Al-An'am ayat 23-24. حيث قال, ketika Allah berfirman, ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Kemudian mereka, kalau mereka sudah ketahuan kemunafikannya, kekufurannya, maka tidak ada cara lain bagi mereka kecuali mereka akan bersumpah atas nama Allah, demi Allah, Rabb kami adalah Allah, kami bukan musyrikin, kami tidak berbuat syirik, dan seterusnya. انظر كيف كذبوا على أنفسهم, lihatlah bagaimana mereka mendustakan atas diri mereka. وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, dan dia pun tersat, ya, dari jalan Allah disebabkan oleh apa yang mereka adakan. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ketika mereka sudah terpojok, ya, mereka sudah, ya, sudah ketahuan basah, tertangkap basah begitu, ya, maka mereka akan memberikan senjata terakhir, yaitu bersumpah atas nama Allah, ya, bahwasanya mereka tidaklah melakukan kesyirikan, kekufuran ataupun kemunafikan, ya, dalam keadaan mereka tahu mereka sedang berdusta. Dari sini bahwasanya terkadang orang yang melakukan kesyirikan, kemunafikan atau kebid'ahan, mereka tidak menyangka itu adalah mungkar, mereka meyakini itu benar. Itulah kenapa agak susah, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang ahlul bid'ah taubat darinya, karena mereka menyangka apa yang mereka lakukan adalah benar. Beda kalau orang yang berbuat maksiat, orang minum khamr, orang membunuh, itu pasti akan mengakui minum khamr itu dosa, membunuh itu dosa, mencuri itu dosa, dan seterusnya, ya. Tetapi ketika orang berbuat syirik, ketika orang berbuat kebid'ahan, mereka kan meyakini itu benar. Orang yang berdoa kepada kuburan, berdoa kepada pohon, berdoa kepada batu, tidaklah mereka lakukan karena mereka yakin itu bisa mengabulkan doa. Orang yang melakukan kebid'ahan pun sama. Makanya agak susah ketika didakwai, akan ngeyel, akan melawan, akan memberontak, dan kalau mereka kalah, mereka akan mengatakan, demi Allah, kami tidak melakukan kesyirikan, kami tidak melakukan kebid'ahan, dan seterusnya. Kalau mereka sudah terpojok, ya, maka ketahuilah kedustaan mereka, dan mereka sesat dengan apa yang mereka ada-adakan. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, istahwadha alaihimu syaitan fa'angsahum zikrullah, syaitan telah menipu daya mereka sehingga telah membuat mereka lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ai istahwadha ala qulubihim asyaitanu hatta ansahum adzkurullah. Syaitan akan menipu dan menguasai hati mereka, orang-orang munafik, sehingga mereka lupa untuk mengingat Allah. Wa kadzalika isna'u biman istahwadha alaihim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan biarkan orang-orang yang tertipu dengan syaitan disesatkan oleh syaitan. Ya. Allah akan biarkan orang-orang yang tertipu dengan syaitan, yang memang ingin mengikuti syaitan, Allah biarkan mereka terus tertipu dengan syaitannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, haddatsana Ahmad ibn Yunus, qala haddatsana Zaidah, qala haddatsana Sa'id ibn Hubaysh, an Mi'dan ibn Abi Talha al-Ya'mari, an Abi Darda. Dari Abi Darda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, ma min salatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwada alaihim asy-syaitan. Tidaklah pada tiga orang di sebuah kampung atau sebuah lembah, sebuah baduy begitu ya. Kemudian sudah ada tiga orang, tetapi kemudian tidak didirikan sholat berjamaah. Kecuali syaitan berarti telah menguasai mereka. Kalau ada tiga orang, kemudian tidak sholat jamaah, berarti syaitan telah menguasai mereka. Fa'alaika bil jama'ati, atas kalian untuk sholat berjamaah, fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyata, hanyalah serigala itu akan memakan domba-domba yang tertinggal, yang menyendiri. Jadi domba kalau mengerumun, si serigala itu pun mau nerekamnya bingung. Kalau lah nerekam itu yang di pinggir-pinggir dan yang memisahkan diri, itulah yang akan diterkam. Jadi ciri khas serigala kalau mau menerkam domba itu pasti mengincar domba yang menyendiri, bukan yang bergerombol. Makanya ketika serigala ini akan berburu, mereka akan memecah gerombolan daripada domba tadi. Setelah berpencar, pisah-pisah, baru disantap satu-satu, terkam satu-satu yang terpisah-pisah tadi. Semua jenis binatang-binatang buas akan menerkam dari hewan-hewan yang berpisah dari gerombolannya, dari sekawanannya. Maka manusia sama. Siapa yang akan diterkam oleh syaitan adalah orang-orang yang menyendiri, khusus dalam sholat berjamaah. Sholatnya enggak sholat berjamaah. Makanya kita rasakan kalau kita sholat sendiri dengan sholat jamaah, lebih khusyuk mana juga? Lebih khusyuk mana? Lebih khusyuk jamaah. Tapi ada orang yang katanya lebih khusyuk sendirian. Makanya ini aneh. Kalau ada orang yang sholat sendirian, sholat wajib sendirian, maksudnya sholat lima waktu, katanya lebih khusyuk sendirian, berarti ini sok khusyuk. Sok khusyuk. Nah, kata Ibnu Qayyim itu tahasyu'. Tahasyu' itu khusyuk yang dibuat-buat. Khusyuk yang dibuat. Enggak bisa. Kenapa? Oh, saya sendiri merasakan. Misalkan ketinggalan sholat jamaah, sholat sendirian, enggak sekhusyuk kalau sholat bersama. Tetap kurang. Banyak lupanya, banyak lalainya. Itulah kalau kita sendirian. Ya. Sama dalam bermuamalah, bukan hanya ibadah. Dalam bermuamalah, kalau kita tidak pernah bermasyarakat, itu pun sama. Kalau kita tidak pernah bermasyarakat, kita itu lebih seperti kemarin, ya. Kata Rasulullah, man bada jafa. Siapa yang dia lebih memisahkan diri dari masyarakat, jafa, hatinya akan keras. Jadi orang yang tidak bersosialisasi, tidak bermasyarakat, itu hatinya akan keras. Mudah marah, mudah tersinggung, susah berkomunikasi, susah bekerja sama. Ya. Giliran dinasehati langsung mental, langsung marah. Beda kalau orang yang memang sering bermasyarakat, sering ngobrol dengan masyarakat, tinggal di masyarakat. Dia merasakan bagaimana menghadapi orang. Ya. Maka akan lebih mudah, ya, dibandingkan orang yang biasa hidup menyendiri, ya, kemudian tiba-tiba bermasalah dengan seseorang, biasanya memuncak emosinya. Makanya penting sekali, qona fi dinasakumullah, kita itu jangan menjadi orang yang apa namanya kemarin disebut, introvert, ya. Jadi menutup diri dari orang itu jangan sampai semian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adahum khairun min alladhi lam yukhalitu an-nas wa lam yasbiru 'ala adahum." Seorang mukmin yang dia hidup bercampur dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, sabar dengan gangguan-gangguan masyarakat, Itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau berbaur, enggak mau hidup bareng dengan masyarakat dan tidak sabar menghadapi gangguan-gangguan dari masyarakat. Yang namanya gangguan itu pasti ada. Kalau kita sabar, kita pahalanya besar. Tapi kalau kita melarikan diri gunung, buat rumah sendirian di tengah gunung, mempertahankan katanya, mempertahankan agamanya, akhirnya justru dia keras hatinya. Akhirnya enggak dengar azan. Akhirnya enggak sholat jamaah karena jauh masjidnya. Kan gitu. Rumahnya di gunung. Mau alasannya, oh enggak dengar azan, ya akhirnya keterusan enggak dengar azan. Kalau telinga ini enggak dengar azan, berarti mohon maaf, kencingnya setan sudah numpuk di sini. Karena setiap manusia itu tidur, setan itu mengencingi telinga-telinga kita. Sebagaimana dalam hadis. Kalau kita enggak pernah dengar azan, ya berarti udah ini udah penuh nih. Perlu di apa? Perlu dibersihkan. Tapi enggak bisa pakai cotton bud sayangnya. Membersihkan kotoran kencing setan yang ada di telinga kita itu enggak bisa pakai cotton bud. Enggak bisa di dokter THT. Bisanya dengan apa? Dengan ilmu, dengan Quran. Majelis taklim duduk. Kalau orang Brebes itu ngomongnya dikoroki kupingnya. Mohon maaf ini bahasanya kasar. Tetapi ibarat kalau orang enggak pernah ngaji, ya. Orang enggak pernah kaji, itu berarti kupingnya enggak pernah dikoroki. Itu mohon maaf itu ibarohnya orang Brebes yang agak kasar lah. Ya. Tapi ana ungkapkan di sini. Karena memang orang yang enggak pernah berbaur dengan masyarakat itu akan keras hatinya. Jadi berbaurlah dengan masyarakat, ya. Bermuamalah dengan mereka. Dan sabar kalau ada gangguan-gangguan. Tapi kalau kita menyendiri, enggak mau bergaul, enggak mengenal orang, itu hati keras. Akhirnya dia ujub dengan dirinya sendiri, merasa hebat sendiri. Itu jangan seperti itu. Seorang mukmin yang baik itu yang mau berbaur dengan masyarakat, berdakwah, bersabar di tengah-tengah mereka. Ya, demikian semoga bermanfaat bagi kita semuanya karena dakwah itu tidak akan terwujud tanpa kita berbaur dengan masyarakat. Kalau kita di gunung sendirian mau dakwah sama siapa? Coba kalau yang biasa ke gunung, ke hutan sana, mau dakwah sama siapa? Enggak ada orang di sana. Adanya burung, adanya monyet, adanya mau dakwah sama siapa di sana? Ya, maka tidak mendapatkan keutamaan yang sangat besar berdakwah. Tapi kalau di masyarakat, di masjid kita berdakwah, kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasehati. Walaupun terkadang-kadang menyakitkan, ya, tapi sabar, sabar, karena setiap sesuatu yang menyakitkan, baik secara perasaan, secara pikiran, secara badan, itu semuanya ada pahala di sisi Allah. Karena ya syukur syawah lil mu'min illa walahu ajr, tidaklah duri menusuk tubuh seorang mukmin kecuali jadi pahala. Pikiran yang menerpa seorang mukmin, sakit yang menerpa seorang mukmin, semuanya itu akan jadi pahala. Maka sabarlah, sabar di tengah-tengah masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.